bersama. Getar cinta mulai usang adanya, dan ku rasakan dirimu telah berubah. Kau pikir aku tak tahu apa yang kau lakukan. Ku biarkan kamu mendekatinya. Ku kenal dia, teman baikku. Jangan salahkan bila ku juga mendua. Kau kenal dia, teman baikmu. Jangan salahkan aku. Jangan salahkan aku. Jangan salahkan bila ku jatuh.